Masalah salat jemaah. Salat berjemaah satu masalah. Syarat-syarat menjadi makmum. Tak menjadi makmum ada 11. Satu, tidak mengetahui batalnya salat imam dengan hadas atau yang semisalnya. Misalnya dia jadi makmum. Nah, dia itu enggak tahu bahwasanya imamnya sudah batal. Tapi kalau dia tahu imamnya batal, tadi imamnya kan kentut. Kemudian tiba-tiba imamnya jadi imam kan? Berarti dia udah tahu imamnya batal. Ya kan? Nah, dia enggak boleh sholat di belakang imam. Paham? Paham kan? Enggak, sebelum dia jadi imam. Misalnya si Joko. Joko kan sebelum jadi imam. Ngobrol dengan dia tadi kan, ngobrol sama-sama kan, ya kan? Nah, tiba-tiba Joko kentut. Pas azan, setelah azan langsung si Joko langsung jadi imam. Karena Joko lupa, tadi itu udah batal. Nah, yang kita udah melihat bahwasannya dia tadi kan batal. Kemudian dia jadi imam. Dan kita tahu kan, tidak boleh sholat belakangnya. Karena kita tahu dia sudah batal. Nah, syarat pertama kita tidak boleh, tidak mengetahui bahwasanya imam itu sholatnya telah batal dengan hadas atau yang semisalnya. Kedua, tidak meyakini kewajiban qadha terhadap imam. Tidak meyakini kewajiban qadha terhadap imam. Misal, dia sama-sama imam, pergi kan, pergi safar. Terus enggak ada air. Kalau enggak ada air, wudunya bagaimana? Enggak bisa wudu kan? Nah, bertayamum dia kan. Nah, setelah dia bertayamum kan dia sholat dalam keadaan bertayamum. Nah, sholat orang yang dalam keadaan tayamum dalam mazhab Syafi'i itu sholat untuk menghormati waktu namanya, bukan menunaikan kewajiban. Jadi kalau orang sholat dalam keadaan tayamum untuk menghormati waktu, bukan menunaikan kewajiban. Tahu masalah mazhab Syafi'i? Kalau kita tahu dia itu sholat dalam keadaan tayamum, nah, kita tidak sholat di belakangnya sebagai makmum. Allah ya'takid wujuba qadha'iha alaihi. Nah, kalau dia sholatnya dalam keadaan tayamum, kita tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau kita jadi imam, kita yang wudu, tidak masalah lah. Kalau waktu sapi orang yang tayamum, sholatnya bukan sholat menunaikan kewajiban, bukan, tapi sholat untuk menghormati waktu, karena waktu zuhur sholatlah untuk menghormati waktu. Berarti setelah sholat nanti dia wudu kalau ada air. Itu mazhab Syafi'i, tapi terlalu rumit. Yang gampangnya adalah biasanya tayamum dengan wudu hukumnya sama, semua yang dibolehkan di dalam wudu berarti dibolehkan dalam tayamum. Nah, tadi yang mau dua syarat, cuman ya enggak usah di enggak usah diikuti. Yang ketiga. Paham yang kedua tadi? Kalau dia bertayamum, kita enggak boleh sholat menjadi makmum di belakangnya. Nah, cuman masalah yang sahih yang betul, orang yang sholat dalam keadaan tayamum sama dengan hukumnya orang sholat dalam keadaan berwudu, tidak ada masalah. Nah, jadi imam, tidak jadi makmum, tidak ada masalah. Yang ketiga, tidak imamnya bukan sebagai makmum. Imam bukan sebagai makmum. Kalau imamnya sebagai makmum, tidak boleh sholat menjadi makmum di belakang. Contoh, dia sholat berjamaah, kemudian dia pun menjadi makmum sama imam. Kan lagi sholat maghrib kan, lagi sholat maghrib. Kemudian satu sab. Nah, dalam satu sabnya, Joko jadi makmum. Nah, Joko jadi makmum, kita jadi makmum di belakangnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena si Joko sekarang keadaannya sebagai makmum. Tapi kalau dia masbuk, ya bukan makmum namanya. Kalau masbuk namanya sholat sendirian. Sholat munfarid. Nah, boleh kita jadi makmum belakangnya. Itu sholat sendirian. Misalnya imamnya kan namanya Joki. Abang kan di belakangnya sebagai makmum. Nah, berarti kan saat sekarang saat dia sebagai makmum. Tidak boleh kita sholat di belakangnya sebagai makmum juga. Paham? Tapi kalau sholatnya sudah selesai, dan dia masih ketinggalan satu rakaat, kan masbuk kan? Berarti bukan makmum dia itu. Dia namanya munfarid, sholat sendirian. Itu tidak masalah. Paham ya? Jadi bedakan makmum dengan sholat sendirian. Kalau dia sebagai makmum, tidak boleh kita jadi makmumnya. Empat, bukan seorang ummi. Bukan seorang ummi. Apa itu ummi? Ummi itu orang yang tidak bisa baca Al-Fatihah. Walau satu huruf. Matikan mazhab Syafi'i. Ummi itu orang yang buta huruf. Ummi itu orang yang buta huruf dalam Al-Fatihah. Walaupun satu huruf. Misalnya dia mengucapkan waladdallin. Tidak bisa-bisa huruf dot. Bisanya huruf dal. Ya udah, tidak usah sholat belakang. Waladdallin. Dal dengan dot itu beda. Nah, ya itu huruf dal. Buat tuh samping, lidahnya nempel ke samping. Ini dal. Seluruh bahasa di dunia, tidak ada bahasa huruf dot. Jadi huruf dot, satu-satunya bahasa yang ada adalah bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Makanya salah satu sebutan orang biasanya Al-Quran tuh sebutannya adalah lughatu dot, bahasa dot. Karena di seluruh dunia tidak ada huruf dot. Huruf alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, jal, itu ada semua dalam bahasa-bahasa yang lain seluruh dunia. Tapi huruf dot tidak ada kecuali dalam bahasa Arab. Makanya huruf dot susah. Belajarnya pun lama. Kalau tidak mau belajar, tidak pernah bisa-bisa deh mengucapkan huruf dot. Walad do, do, do. Itu beda dengan do, do. Itu dal. Kalau do, do, itu beda bunyinya. Misalnya lagi, dia bisa alham, alhamdu. Kita dengar dia bacanya alhamdu. Jangan. Jangan sholat di belakangnya, kan udah salah dia mengucapkan. Jadi tidak boleh sholat di belakang ummi, orang yang buta huruf. Tidak tahu Al-Fatihah walaupun satu huruf saja. Jadi jangan tapi jangan jadi pahlawan kesiangan. Bukan pahlawan kesiangan, pahlawan kesubuhan. Mau jadi imam harus mikirkan diri pribadi, harus lebih maksimal. Kita jadi imam itu menanggung jamaah seluruhnya. Jangan gara-gara tidak ada imam baru berani-berani mau jadi imam. Jangan. Intinya itu dalam baca Quran yang penting adalah Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya udah betul ya udah boleh jadi imam. Adapun tidak bisa baca surat, surat bukan rukun sholat, Al-Fatihah yang rukun sholat. Selesai. Jadi kalau kita tahu dia itu ummi, tidak bisa baca huruf Al-Fatihah dengan sempurna, walaupun satu huruf, jangan sholat di belakang. Terus yang berapa sekarang? 5. Tidak maju dari imam ketika berjamaah. Kalau sejajar masih boleh. Tidak maju dari imam saat berjamaah. Nah, imam di sini kan? Nah, dia di atasnya imam. Posisi berdirinya di atas imam, di depan imam. Nah, itu tidak boleh. Kalau sejajar masih boleh. Karena Rasul pernah sejajar dengan Abu Bakar. Dan di belakangnya adalah seluruh sahabat. Jadi Rasul sejajar di depan, di belakangnya seluruh sahabat dan Abu Bakar yang jadi imam. Tapi kalau makmumnya di depan, nah tidak boleh makmumnya di depan imam. Sejajar masih boleh. Kalau tidak, bang? Apa tadi barusan? Nah. Emang ada makmum sejajar dengan imam? Di mana? Kalau di Indonesia? Dah, terus. Berapa sekarang? Mengetahui perpindahan gerakan imam. Baik mengetahuinya dengan pengeras suara, ya kan? Mengetahui perpindahan gerakan imam. Atau kalau di Masjidil Haram kan ada Bilal namanya kan? Bukan Bilal apa? Orang yang nyambung suara itu loh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya kan? Nyambung suara namanya itu. Kalau dulu di zaman ulama, di saat enggak ada pengeras suara, nah itu pakai Bilal tuh. Imamnya Allahu Akbar belakang, Allahu Akbar belakang, Allahu Akbar belakang. Allah. Nah, kalau sekarang kan udah ada pengeras suara, cukup lah pakai mikrofon. Paham? Jadi kita harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Dengan cara melihat langsung atau mendengar suara imam atau dengan pengeras suara zaman sekarang. Hanya lucu kalau sholat belakang imam tidak tahu pergerakan imam kan? Imam begini, apa itu? Nah, ya kan? Lucu jadinya. Jadi harus melihat langsung, mungkin dari belakang imam kan melihat langsung, atau enggak melihat langsung tapi dengar suara imam. Dengar langsung atau dengar pengeras suara. Kemudian, berkumpulnya atau berjamaahnya di dalam masjid. Berjamaahnya dalam masjid. Boleh enggak di luar masjid berjamaah? Boleh. Berjamaahnya di dalam masjid atau di luar masjid yang kira-kira 300 dirak takriban. Dirak atau dirak? Ini diraknya. Asta. Satu asta berapa kira-kira? 30 cm dikali 300? Kira-kira 900 meter. Berjamaahnya itu mazhabnya Syafi'i atau fisalah simi ati zira'in 300 zira' 300 hasta takriban kurang lebih. Jadi kalau di luar masjid luasnya kira-kira luasnya 1 kilo 30 meter kali. Kan berjamaahnya di dalam masjid. Atau kalau di luar masjid yang luasnya mungkin sekitar 300 dirak. Udah ada? Ya, intinya pokoknya boleh di masjid, boleh di luar. Luar masjid. Kalau di Syafi'i itu luar masjid kurang lebih sekitar 90 meter atau 300 dirak. Terus syarat setelahnya? 9 meter, 90 meter. 9 meter. Terus berniat untuk menjadi makmum atau berniat untuk berjamaah. Dalam hati diniatkan jadi makmum, jangan sampai dalam hati diniatkan jadi imam. Atau diniatkan untuk berjamaah. Dalam hati pergi jalan dari rumah ke masjid kan niat untuk berjamaah, sudah cukup. Maaf, benda kasih deh. Terus setelahnya, syarat setelahnya, jenis sholatnya harus sama antara imam dengan makmum. Jenis sholat makmum dengan imam harus sama. Kalau imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat jenazah. Kalau imamnya sholat qasar, makmumnya sholat qasar. Jelas? Jadi tidak boleh orang yang safar sholat qasar bermakmum. Kalau dia safar bermakmum dengan orang yang sholatnya sempurna, kita ngikut sempurna. Masalahnya kalau kita jadi imam, kita musafir. Kita jadi imam kan sholatnya 2 rakaat. Nah, orang tidak boleh jadi makmum kita kalau dia sholatnya 4 rakaat. Misalnya si Z rumahnya kan di Sambas, di Pontianak. Si Z rumahnya di Pontianak. Yang kita safar dari Pemangkat ke Pontianak kan. Kita kan musafir, disuruh jadi imam. Musafir kan sholatnya diringkas kan, 2 rakaat. Nah, boleh tidak Z jadi makmum? Tidak boleh. Nah, itu mazhab Syafi'i. Rumit. Tidak masalah sholat orang berbeda antara makmum dengan imam. Bahkan, kalaupun sholat imamnya sunnah, sedangkan kita makmum sholatnya wajib, boleh. Nah, jadi tulis saja apa syarat dalam Syafi'i, tapi cuma kasih catatan. Tidak masalah kalau berbeda sholat imam dengan sholat makmum. Imam sholat wajib. Imam sholatnya sholat sunnah. Kemudian kita di belakang sholat wajib. Boleh kita menjadi makmum. Bahkan imamnya sholat maghrib, kita di belakang sholat isya, boleh enggak? Boleh. Enggak boleh. Sholat sunnah tidak boleh. Paham gak? Imamnya kan sholat maghrib. Imamnya kan sholat isya. Kita kan belum sholat isya. Kita bermakmum di belakangnya kan sholat maghrib. Berarti ketika imam lanjut langkah yang keempat, kita duduk. Nunggu imam, kemudian imam salam, setelah rakaat keempat kan kita ikut salam. Atau cara yang kedua, ketika kita di rakaat yang ketiga, imam kan lanjut rakaat keempat, kita langsung salam. Tapi boleh kita berbeda sholat di belakang imam. Itu dalam yang mazhab yang sahih. Udah ya? Terus? Tidak menyelisih imam secara terang-terangan dalam gerakan. Tidak menyelisih imam secara terang-terangan dalam gerakan. Contoh kemarin tuh imam sujud sahwi, yang makmumnya tidak ikut sujud sahwi, ya tidak boleh. Kalau imam sujud sahwi harus ikut sujud sahwi. Kalau imam habis baca Al-Fatihah, kemudian kita ruku. Yang si makmum masih baca Al-Fatihah. Habis itu bangkit dari ruku, masih baca Al-Fatihah. Ya soalnya seorang lah, ngapain jadi makmum. Merepotkan. Kan percuma jadi makmum kan? Tidak ngikuti imam. Sudah? Kalau imam sujud sahwi, kita masuk sholat. Kalau kita tidak tahu salahnya apa, ya udah kita ikut dia sujud sahwi. Jadi tidak boleh menyelisih gerakan imam secara terang-terangan. Yang terakhir. Hah? Yang terakhir adalah mutaba'ah. Mutaba'ah kepada imam. Mutaba'ah apa artinya? Mengikuti gerakan imam. Mutaba'ah artinya mengikuti gerakan imam. Nah, mengikuti gerakan imam dibagi menjadi tiga golongan. Menjadi empat. Empat golongan. Apa itu empat kelompok orang dalam mengikuti gerakan imam? Satu, mendahului. Mendahului. Yang kedua, terlambat. Yang ketiga, berbarengan serta. Kan berbarengan serta kan? Atau bersamaan atau serta. Nah, serta. Tidak ada bahasa serta. Malah kalau kau serate ye. Di pondok kalau serta mau ketawa kalau serate bang. Yang terakhir adalah mutaba'ah. Nah, jadi maksud mutaba'ah 1, 2, 3 tidak boleh. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 tidak boleh disilang. Nomor 4 yang diceklis yang boleh. Nah, bukan mutaba'ah yang boleh. Mengikuti imam. Kalau mendahului tidak boleh, terlambat tidak boleh, serta berbarengan juga tidak boleh mengikuti. Nah, apa arti mengikuti? Nah, maksud mengikuti adalah maksud dari mengikuti. Maksud dari mengikuti apa? Apa maksud mengikuti? Imam. Nah, bagaimana cara mengikuti imam? Terus. Cara mengikuti imam, idza kabbara fakabbir. Kalau imam bertakbir, maka ikutlah bertakbir. Idza raka'a farka', idza sajada fasjud. Jika imamnya rukuk, rukuklah. Jika imamnya sujud, sujudlah. Itu namanya mengikuti imam. Jangan sebelum imam ruku kita sudah ruku. Atau imam sudah ruku kita masih baca Al-Fatihah telat. Atau bareng-bareng serta dengan imam. Wah aku nak anulah rugi tu kalau kalah dengan imam. Serta lah imam ruku-ruku juga. Imam sujud-sujud juga. Imam. Jadi diikuti gerakan imam. Barengan tak boleh. Jadi yang kalau kita jadi makmum harus mengikuti. Perhatikan mengikuti. Bukan mendahului. Bukan terlambat. Bukan serta. Nah, sekarang bagaimana cara mengikuti? Cara mengikuti adalah ketika imamnya bilang bar. Nah, gitu. Kan kalau kita upacara kan siap, dah gerakan belum? Siap, kan nunggu gitu kan? Bukan siap, langsung kita bergerak, bukan. Siap, nah, baru imam bilang gerak, baru kita gerak. Ya, nah sama dengan takbir. Allah, jangan ketika Allah udah bergerak, Allahu Akbar. Nah, kalau bar, baru kita gerak. Nah, itu patokannya. Pokoknya kalau kita dengar bar, gerak langsung. Jelas? Nah. Sudah cukup. Itu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.